Bisnis dalam hidup ini setiap orang memiliki nasib sendiri-sendiri, memiliki takdir yang berbeda. Kita nggak pernah tahu ya nasib kita seperti apa. Tapi apakah Anda mau membiarkan nasib itu buruk? Wah, bahkan ini ada kalau dalam kepercayaan saya, Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, bagaimana Anda ingin mengubah nasib Anda? Langsung saja, Bang Kafikunnya akan kita akan melanjutkan kembali kisah dari Ted Williams tadi. Seperti apa lagi nih, Bang? Kisahnya, Bang. Iya, jadi dia 2 tahun udah jadi gelandangan. Nah, terus suatu hari dia sedang mengemis di pinggir jalan. Dia membawa sebuah sign gitu loh, bahwa dia bilang bahwa dia adalah seorang bekas seorang DJ radio dan punya suara yang sangat bagus gitu loh. Nah, kebetulan ada sejumlah jurnalis dari The Columbus Dispatch. Nama korannya Columbus Dispatch. Lewat gitu loh. Dan kebetulan karena mereka membawa video kamera, dia bilang sama Ted, "Eh, lo ngomong sesuatu gitu loh. Pokoknya lu gua kasih $1, tapi lu ngomong sesuatu dan direkam." Dan mereka tuh kaget, ternyata memang Ted Williams itu suaranya bagus banget. Jadi bagi Anda yang penasaran, Anda bisa mendengar dan melihatnya sendiri di YouTube. Video itu ya, itu kemudian di-upload ke YouTube. Itu dalam 48 jam 13 juta orang menonton video tersebut. Dan yang sangat menarik adalah tidak setelah video itu beredar, hari Seninnya itu Ted Williams langsung mendapat tawaran kerja dari grup olahraga Cleveland Cavaliers. Wow. Itu kalau enggak salah grup basket. Iya, ya. Grup basket Cleveland Cavaliers, dan dia langsung di-hire untuk menjadi suara iklan keju Kraft. Itu hari Senin tuh. Hari Senin. 2 hari kemudian gitu loh, Ted Williams karena gara-gara itu udah muncul di semua surat kabar. Dan di akhir pekannya gitu loh, jaringan televisi MSNBC itu mengumumkan Ted Williams akan melakukan voice over di acara mereka, yaitu Lean Forward. Yang menarik adalah bahwa Anda bisa melihat hanya dalam satu minggu loh, hanya dalam satu minggu hidup Ted Williams berubah. Dari luntang lantung, ya, dari gelandangan menjadi kembali punya kerjaan, mendapatkan bintangnya kembali ya. Bintangnya bersinar banget tuh, luar biasa. Kalau masih penasaran tadi seperti Bang Kafi bilang, mesti lihat di YouTube lagi ya. Saya udah lihat, suaranya itu memang bagus banget. Makasih ya, Bang. Salah ya, bukan gue ya. Ini suatu kisah yang membuat kita jadi pengen bangkit nih. Seseorang yang jatuh sangat dalam pun bisa bangkit kalau dari dalam dirinya sendiri ada niat untuk mengubah itu, iya, ya, Bang. Jadi pelajaran pertama dari Ted Williams adalah bahwa Anda jangan menyerah gitu loh. Anda jangan menyerah gitu, karena seperti contohnya Ted Williams, hidup Anda tuh bisa sangat cepat berubah dalam waktu hanya satu minggu. Dan peluang itu ada di mana-mana, dan Tuhan tidak pernah menutup peluang atau nasib kita. Jadi nasib kita itu nggak pernah digembok sama Tuhan. Iya. Bisa banting setir apa aja gitu ya. Iya. Baik. Terus mungkin ada hal lain lagi nih, Bang, dari sosok inspirasi yang bisa kita ambil. Ya, jadi kalau pelajaran pertama itu adalah Ted Williams, dan pelajaran yang kedua adalah William Hung. Kalau Anda ingat tahun 2008 di American Idol, ya, William Hung itu adalah orang yang nekat banget nyanyi Si Bang, Ricky Martin gitu loh. Itu pada waktu itu saking jeleknya, dia nyanyi sebentar udah bisa top sama Simon Cowell. Dia bilang, gila loh, suara lo jelek banget katanya. Lo joget gak bisa, nyanyi gak bisa gitu loh. Tapi William Hung bilang, gue kemari bukan soal menang kalah, dia bilang. Tapi yang penting kan gue udah tampil, dan gue udah tampil semaksimal yang memang gue bisa. Dan hebatnya adalah bahwa karena penampilan William Hung yang sedemikian super jeleknya itu, dia menjadi tokoh celebrity underdog. Yeah. Dan dia membuat 3 album CD. Dan album CD-nya itu pernah nomor 10 di iTunes dan nomor 3 di Amazon.com. Mantap. Walaupun kalau Anda dengar lagunya, pusing kepala. Gak karu-karuan, cempreng kemana-mana ya. Parah banget. Tapi dia merekam 3 CD album dan bikin main film 1 dan dia tampil di sejumlah komersial, TV komersial, dan juga tampil di sejumlah sitcom di ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa yang membuat William Hung itu sukses, ya, berubah nasibnya adalah bukannya karena dia bisa nyanyi, bukan karena dia cakep, bukan dia ganteng, dia kan gak bisa apa-apa gitu. Tapi yang membuat dia sukses adalah sikapnya. Nekat. Wah, sikapnya, percaya diri, bukan hanya nekat gitu, tapi adalah kombinasi seperti itu. Apa boleh dikatakan attitude-nya yang super positif itu, dan itu yang merubah nasibnya. Jadi Anda bisa melihat bahwa, ya, apa yang terjadi oleh William Hung itu bukan karena dia bisa nyanyi, bukan karena dia ganteng. Waduh, penampilannya kan, dia kan luar biasa kan. Dan suaranya super jelek. Tapi Anda bisa melihat bahwa dia itu bisa merubah nasibnya adalah karena sikapnya. Jadi pelajaran pertama Ted Williams adalah William Hung, ya? Ted Williams itu adalah William tadi, jangan apapun menyerah. Bisa terjadi dan nasib Anda bisa berubah sedemikian cepat. Dan yang kedua adalah seringkali nasib kita itu berubah bukan karena sesuatu yang memang kita miliki sangat luar biasa, tetapi adalah karena sikap kita. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Apakah Anda juga udah ingin mengubah nasib Anda, bahkan dari sikap saja bisa berubah loh nasibnya. Baik, silahkan kirimkan pertanyaannya di 0816-924-924 atau telepon kita juga boleh ya di 633-9160 atau 0800-10 PAS FM. Dan kami akan segera kembali.